penuh kelembutan, bagai sangat rindu menanti asmara dan sejuta kilau jaya. Oh, diam pelita dan terasa terangnya suasana dalam hidupku. Semerbak harum lain meliputi segala impianmu, oh dewa dewi. Mungkin tiada lagi hanyalah kau juwita dara. Walau musim berganti, kan ku bawa kau serta untuk melangkah bersama sejalan senada penuh bahagia. Seirama kata ceria, wow, nyata pasti semua cinta sayang. Tak jadi.